Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yurdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita dan melimpahkan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Di antaranya adalah nikmat keimanan, keislaman, dan nikmat bisa beramal saleh. Di antara amal saleh yang paling agung adalah talabul ilm, mencari ilmu. Ikhwatu billah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqat Manhaj Salafi, karya Fadilatu Syekh Abdullah bin Shafiq Ad-Dhuhairi hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau muallif hafizahullahu ta'ala. Qala yaqulu Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wal bid'atu kullama kanat adhara mukhalifatan lirrasuli yata'akharu zuhuruha. Dan bid'ah itu setiap nampak penyelisihannya, ya, atau setiap semakin nampak penyelisihannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'atharu zuhuruha. Penampakannya itu ta'akhar, terlambat. Yaitu berada di akhir-akhir zaman atau bukan pada zaman para sahabat atau para tabi'in, atba'ut tabi'in atau yang setelahnya. Jadi semakin buruk, semakin terakhir munculnya. Wa innama yahdusu awwalan. Hanya saja apa yang terjadi di awal-awal, maka na'akhfa lil kitabi was sunnah, yaitu penyelisihan yang samar dari kitab dan sunnah. Maksudnya di saat muncul kebid'ahan tersebut, itu tidak begitu nampak penyelisihannya terhadap sunnah. Seperti nanti akan kita sampaikan sekilas tentang Syiah. Yang awalnya itu adalah kelompok yang menolong Ali. Kelompok yang membela Ali radhiyallahu anhu. Wa yaqulu aidan, dan berkata pula Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wa kana zuhurul bid'i wan nifaqi bihasbil bu'di 'anis sunani wal iman. Dan penampakan bid'ah dan kemunafikan itu ditinjau dari semakin jauhnya dari sunnah dan keimanan. Wa kullama kanatil bid'u ashad ta'akhkhara zuhuruha. Dan setiap kebid'ahan itu lebih parah, maka penampakannya, kemunculannya itu di akhir. Wa kullama kanat akhaf kanat ila al-hudusi aqrab. Dan setiap bid'ah itu lebih samar, dalam artian lebih tidak nampak, maka kejadiannya itu lebih dekat. Maksudnya lebih dekat dari masa nubuwah, ya, dari masa kenabian, atau dekat dengan masa para sahabat dan tabi'in. Falihada hadasa awalan, maka karena itu atau karena ini terjadilah di awal-awal bid'atul khawarij wasyiah, bid'ah khawarij dan syiah. Terjadi khilaf di antara ulama, mana yang lebih dahulu dari dua kelompok ini? Apakah khawarij lebih dahulu atau syiah yang muncul terlebih dahulu? Summa bid'atul qadariyah, kemudian bid'ah qadariyah, wal murji'ah, dan bid'ah murji'ah. Nanti kita akan jelaskan sekilas tentang ahlul bid'ah ini atau kebid'ahan ini. Wa kana akhiru ma hadasa bid'atul jahmiyah, dan akhir kebid'ahan yang terjadi adalah bid'ah Jahmiyah. Dan Jahmiyah ini yang paling parah, ya. Bid'ah yang paling parah. Qala rahimahullah ta'ala fal firaqu wa usuluha dhaharat fil qurunil ula. Dan firqa, ya, kelompok-kelompok. Wa usuluha, dan pokok-pokoknya, akar-akarnya, maksudnya kelompok-kelompok bid'ah, dan akar-akarnya, zaharat fil qurunil ula, itu nampak pada masa yang pertama, kurun yang pertama, ya, pada kurun yang pertama, yaitu pada tahun seratusan setelah Hijriah. Wal khawarij wa syi'ah kanata awwala al-firaqi zuhuran. Maka khawarij dan syi'ah ini keduanya merupakan kelompok sesat yang pertama muncul. Haitsu dhaharu fi awakhiri asril khulafa'ir rasyidin. Yang mereka ini muncul di akhir-akhir masa khulafa'ir rasyidin. Ayma yuqaribu sanah 37. Yaitu kurang lebih terjadi pada tahun 37. Ya, pada tahun 37. Summal Mu'tazilah, kemudian Mu'tazilah, zaharat fi awakhiri asri sahabah. Mu'tazilah ini nampak atau muncul di akhir-akhir masa sahabat. Masih di akhir masa sahabat. Kalau tadi di akhir Khulafa'ur Rasyidin, kalau ini di akhir masa-masa sahabat. Ma yuqaribu sanah 80. Kurang lebih pada tahun 80-an. Summal murji'ah, kemudian murji'ah. Haitsu qabilu al-khawarij wal-mu'tazilah. Yang mereka ini bertolak belakang dengan khawarij dan mu'tazilah pemahamannya. Di akhir sigar sahabah, mereka muncul pada masa sigar sahabat, sahabat-sahabat kecil, ay fi awakhiri al-mi'atil ula, yaitu terjadi pada akhir-akhir 100 tahun. Ya, di akhir di 100 tahun pertama. Tsummal Jahmiyah. Kemudian Jahmiyah. Fin nisfil awal minal mi'ah aktaniyah. Kemudian Jahmiyah muncul pada pertengahan awal pada tahun 100 kedua. Ya, 100 kedua. Fi awakhir daulatil umawiyah, yang muncul pada akhir-akhir daulah umawiyah, kerajaan Umawiyah. Wa ya qad intahat fi am, dan daulah Umawiyah tersebut itu berakhir pada tahun 32 wa mi'ah, yaitu pada tahun 132. Wa tahdidan fi awakhir 'asri tabi'in ba'da mauti Umar ibn Abdul Aziz, dan lebih tepatnya yaitu pada akhir generasi tabi'in setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Ini penjelasan sekilas yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Kita jelaskan sedikit kelompok yang pertama, yaitu kelompok Syiah. Sebelum nanti kita akan jelaskan tentang kelompok Khawarij. Kelompok Syiah ini muncul di antara tahun 37 Hijriah sampai 100 Hijriah. Dalam artian sampai 100 Hijriah ini muncul berkembangnya. Ya. Nah, Syiah ini sering diitlakan dengan kata Rafidah, kelompok Rafidah atau Rawafid. Rafidah atau Rawafid. Dari asal kata Rafadha yang artinya menolak, menentang. Rafidun, orang yang menentang. Rafidah, kelompok yang menentang. Rawafid, jamak dari Rafidah. Kelompok Syiah ini pada awalnya adalah orang-orang yang membela Ali radhiyallahu anhu. Ya. Pada awalnya mereka ini adalah orang-orang yang membela Ali radhiyallahu an. Sebagian yang lain adalah orang-orang yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Dan di awal amr atau di awal perkara munculnya Syiah ini, mereka tidak menyelisihi Abu Bakar dan Umar. Tidak menyelisihi dan tidak mengingkari khilafah Abu Bakar dan Umar. Karena pada awalnya perkara yang mereka permasalahkan adalah membela Ali dan mengutamakan Ali lebih utama daripada Utsman. Kemudian setelah itu berjalan waktu, datang seorang Yahudi, Abdullah bin Saba. Dia masuk Islam pada khalifah, pada saat khalifah Utsman. Ya, di saat khalifah Utsman. Disitulah Abdullah bin Saba menanamkan kepada orang-orang yang mencintai Ali dan menolong Ali dan membela Ali dan mengutamakan Ali, dia menanamkan beberapa prinsip-prinsip yang sesat. Sehingga jadilah mereka ini Rafidhah. Ya. Jadilah mereka ini Rafidhah. Para ulama menjelaskan sebab mereka disebut Rafidhah. Ada beberapa sebab, di antaranya adalah karena mereka mencela Abu Bakar dan Umar. Karena mereka menolak li'annahum rafadu khilafata Abi Bakar wa Umar. Karena mereka ini menolak khilafah Abu Bakar dan Umar. Yang padahal sebelumnya tidak ada. Tetapi setelah datang seorang Yahudi ini, yang dia berpura-pura masuk Islam, Abdullah bin Saba ini, dia menyusup ke kelompok yang tadi, yang mereka mengatakan membela Ali atau mengutamakan Ali. Nah, setelah datang Abdullah bin Saba berubah. Mereka menolak khilafah Abu Bakar dan Umar. Kemudian alasan yang lainnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka ini datang kepada Zaid bin Ali bin Hussein. Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib rahimahullah. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan supaya Zaid ini berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar dan mencelaknya dan menolak khilafah Abu Bakar dan Umar. Tetapi Zaid ini menolak keinginan mereka. Bahkan Zaid ini mendoakan rahmat bagi keduanya dan berdoa atau mendoakan supaya Allah meridainya. Yaitu mengucapkan ya tarham rahimahumullah dan radhiyallahu anhum. Atau radhiyallahu anhuma. Maka mereka pun kecewa dengan sikap Zaid bin Ali ini. Kecewa, akhirnya mereka keluar, ya, keluar dengan kekecewaan. Kemudian Zaid mengatakan, rafaduni, rafaduni. Mereka menolakku, menolak nasihat Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Itu yang dikatakan oleh para ulama tentang sebab kenapa mereka disebut dengan Rafidah, ya, disebut dengan Rafidah. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "An-nasi'ata hina idin 'ala ta'ifatain." Bahwasanya Syiah pada saat itu, ya, pada saat itu sebelum mereka berpecah banyak, yang pada saat itu hanya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, man kana fi safi Zaid yusamma Zaidiyah. Kelompok yang pertama, yang mereka ini berada di barisan Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, sehingga mereka dikenal dengan Zaidiyah. Ya. Yang Zaidiyah ini, mereka lebih mendekati kepada Ahlu Sunnah. Kemudian kelompok yang kedua, man kana rafadu, yaitu orang yang menolak, baik itu menolak khilafah Abu Bakar dan Umar atau menolak nasihat Zaid bin Ali. Mereka disebut dengan Rafidah. Mereka disebut dengan Rafidah. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, Rafidah ini semakin jauh dari sunnah dan muncul kesesatan-kesesatan, bahkan bid'ah kufriyah, bid'ah-bid'ah yang mengakibatkan kekufuran. Di antara i'tiqad mereka, atau sebelumnya keadaan mereka ini, yang pertama bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang paling, atau kelompok manusia yang paling lemah dalam memahami ilmu hadis. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya seperti Khawarij, ya. Apalagi Khawarij ini, mereka atau banyak di antara mereka ahlul hadis. Penghafal hadis dan thiqah. Tetapi dari kaum Syiah sangat sedikit, ya, sangat sangat sedikit. Adapun bagaimana para ulama bisa menjadikan mereka sebagai rawi, itu pembahasannya di pembahasan yang lain. Terjadi khilaf di antara ulama tentang rawi, yang rawi tersebut memiliki pemahaman bid'ah, pemahaman sesat, baik itu Khawarij atau Syiah atau yang lainnya. Itu terjadi khilaf panjang, ya, di antara ulama hadis. Kemudian keadaan mereka yang berikutnya mereka menjadikan ucapan imam-imam mereka itu seperti sunnah, bahkan seperti wahyu. Ini kondisi mereka. Mereka menjadikan ucapan-ucapan imam mereka ini seperti sunnah, bahkan seperti wahyu. Kemudian keadaan yang berikutnya, kesesatan yang ada pada mereka, mereka memiliki sumber-sumber, ya, sumber-sumber syariat yang bukan dari sunnah dan Al-Quran. Yang bukan dari sunnah dan Al-Quran. Mereka memiliki kitab sendiri. Seperti yang dikenal di antara mereka pada zaman tersebut, ya, dikenal dengan sahifah. Apa itu sahifah? Sahifah itu secara bahasa adalah lembaran-lembaran. Buku-buku catatan. Yang di dalamnya terdapat hukum-hukum ahkam yang menurut klaim mereka itu adalah hukum-hukum yang didiktekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan ditulis oleh Ali. Di antara kitab mereka seperti Jawahir Samaniyah atau yang terakhir-terakhir ada kitab seperti kitab Al-Kafi. Di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran yang besar. Kesesatan-kesesatan yang nyata. Di antaranya seperti menghalalkan taqiyah atau tentang nikah mut'ah dan yang lainnya. Kesesatan-kesesatan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, keadaan kesesatan mereka, mereka itu ragu tentang keimanan para sahabat. Bahkan di antara mereka atau bahkan mayoritas mereka mengkafirkan sahabat. Mengkafirkan sahabat. Kecuali sedikit. Ya. Kecuali sedikit yang tidak mereka kafirkan. Seperti Salman Al-Farisi, itu tidak mereka kafirkan. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi dari Persia. Sementara Persia ini adalah cikal bakalnya muncul Syiah. Di antara keyakinan mereka yang sesat atau keadaan mereka, mereka mengatakan bahwasanya yang tidak beriman kepada imam yang 12, maka dia kafir. Makanya mereka juga dikenal selain Rafidah, juga Syiah Itsna Asyariyah. Syiah Itsna Asyariyah. Apa? Yaitu Syiah yang beriman kepada imam yang 12. Kemudian keyakinan mereka yang sesat juga (tuh) Mereka meyakini bahwasanya imam-imam mereka itu maksum. Tidak pernah lupa, apalagi bersalah. Lebih parah dari itu, mereka meyakini bahwasanya imam-imam tersebut untuk mati pun sesuai kehendaknya. Sesuai kehendaknya. Kapan mereka mau? Kapan mereka mau mati? Ya, saat itulah mereka mati. Kemudian kesesatan mereka yang berikutnya adalah at-taqiyah atau tuqiyah. Tuqiyah ini adalah menyembunyikan jati diri. Menyembunyikan jati diri. Jadi dia melebur di kelompok kaum muslimin seolah-olah mereka atau dia tersebut bagian dari kaum muslimin atau ahlu sunnah. Padahal dia menyembunyikan kebenciannya terhadap ahlu sunnah dan terhadap syariat Islam. Dan mereka menganggap ini merupakan aqrabul ibadat. Mereka meyakini bahwasanya taqiyah ini merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya. Paling agung derajatnya. Semakin dia bagus bertaqiyah, maka dianggap semakin baik agamanya. Makanya Syekhul Islam berkata tentang mereka, "Lam ara minasyi'i illa kana yu'amilu mithla ahlin nifaq." Aku tidak melihat seorang Syiah itu kecuali dia melakukan sesuatu seperti ahlun nifaq, orang munafik. Persis. Orang munafik, dia menampakkan dengan kaum muslimin salat, bersedekah, kemudian jihad dan yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam dadanya dia menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Dan begitu pula orang-orang Syiah, ya. Begitu pula orang-orang Syiah. Dan di antara kesesatan yang lainnya adalah seperti menghalalkan nikah mut'ah. Ya, menghalalkan nikah mut'ah. Mereka memiliki syubhat-syubhat dari keyakinan-keyakinan yang mereka yakini ini. Namun di kitab ini tidak dibahas Dan mudah-mudahan di pembahasan yang lainnya atau di waktu yang lainnya kita bisa merinci sekaligus kita sampaikan bantahannya. Termasuk seperti nikah mut'ah. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Tetapi secara umum, ya, secara umum, seluruh ahlul bid'ah, mereka pasti akan mengambil hadis-hadis atau ayat-ayat yang menguntungkan mereka. Tetapi ketika mereka mendapatkan ayat atau hadis yang bertentangan dengan keyakinan mereka, mereka tinggalkan, mereka buang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan ringkas tentang kelompok Syiah. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan secara ringkas kelompok Khawarij. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.